Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Wa wajhu mutabaqat hadhihi al-ayah litarjamah. Sisi keterkaitan ayat ini dengan tarjamah, dengan pembahasan bab. Ini dengan judul bab. Apa babnya? Bab Allah Ta'ala alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut. Bab tentang ayat yang menyatakan adanya orang yang mengaku-ngaku beriman ternyata berhukumnya pada taghut. Dan lanjutan ayatnya menyebutkan bahwa mereka munafikin. Baik. Apa kaitannya dengan ayat yang sedang kita bahas ini? La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kaitannya anna tahakum ila ghairillahi wa rasulih, bahwa berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Huwa sabilul mana tadi? Min a'zami ma yufsidul ard. Bahwa tahakum kepada selain Allah dan Rasulnya adalah sebesar-besar apa yang merusak di muka bumi. Wa hadza a'zam min al-ma'asi, lebih besar daripada kemaksiatan. Kemaksiatan merusak di muka bumi, maka berhukum pada selain Allah yufsid a'zam, lebih besar kerusakannya di muka bumi. Fala salaha laha illa bi tahkimi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa huwa sabilul mu'minin. Maka enggak ada kebaikan bagi dunia ini, bahkan bagi alam seluruhnya, kecuali dengan berhukum kepada kitabullah Al-Qur'an wa sunnatu rasulih sallam. Dan itulah jalannya orang-orang mukmin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 115, siapa yang yushaqiq, kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, وَيُشَاقِقْ maknanya huwa فِي الشِّكِّنْ وَالرَّسُولُ فِي الشِّكِّنْ آخَرْ. Dia di satu sisi, sedangkan Rasulullah SAW di sisi lain. Dia di satu jalan, sedang Rasulullah SAW di jalan lain. Berarti apa terjemahannya? Menyelisihi jalan. Man yushaqiqir rasul, siapa yang menyelisihi jalan Rasul? Padahal sudah jelas baginya petunjuk. Padahal tabayyana lahul huda min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan menjalani jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin. Apa jalannya orang-orang mukmin? Mengikuti kitab wa sunnah. Jalannya orang mukmin mengikuti Quran wa hadis-hadis yang sahih. Siapa yang tidak mengikuti jalan mereka? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah ancam dengan dua ancaman. Ancaman dunia dan ancaman akhirat. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Berpaling ke kanan, dijongklokkan ke kanan, baling ke kiri, didorong ke kiri. Disesatkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian, ancaman kedua, nuslihi jahannam. Kami akan masukkan dia dalam neraka, jahannam. Wasa'at masira. Dan dua-duanya adalah kejelekan yang paling besar. Kesesatan merupakan kejelekan yang paling besar di dunia. Kejelekan apapun, musibah, sakit, bangkrut, apalagi tersayat-sayat kulitnya, dikelupas kulitnya, itu sudah penyiksaan yang sangat dahsyat. Kalau tidak sesat, itu masih ringan. Karena tidak akan lama, kemudian dia mati, dan dia mendapatkan husnul khotimah. Tapi kalau sesat, walaupun dia sehat, walaupun dia kaya, semakin sehat, semakin kufur. Karena menyimpang, sesat. Semakin banyak hartanya, semakin dia menyebarkan kejelekannya, berarti dosanya semakin banyak. Karena dia punya harta banyak dalam keadaan sesat, maka dia pakai untuk menyesatkan umat. Ini mengerikan sekali. Berarti ancaman paling jelek di dunia adalah kesesatan. sakit jelek, bangkrut jelek, apalagi semua urusan fisik yang jelek-jelek banyak. Tetapi a'dhamu min dzalika kullih ad-dhalalah. Yang paling jelek dari semua itu adalah kesesatan dan penyimpangan. Sedangkan di akhirat yang paling mengerikan adalah neraka jahannam. Maka Allah ancamkan dengan yang paling jelek di dunia dan yang paling jelek di akhirat. Nuwalihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Siapa yang diancam? Yang diancam adalah mereka-mereka yang melakukan dua hal yang salah satunya mengandung yang lain. Orang yang menyelisihi jalan Rasul. Dan yang kedua, yang tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Ini dua, tetapi sungguhnya satu di dalam yang lain. Orang yang tidak mengikuti jalan Rasul berarti dia tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Orang yang tidak mengikuti jalannya orang mukmin, yaitu berpegang dengan kitab dan sunnah, otomatis dia menyelisihi jalan Nabi. Yushaqiqur Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin. Dua, menyelisihi jalan Rasul dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Dan di sini orang-orang mukmin dengan alif dan lam. Lil ahad, artinya sudah tertentu, sudah dibahas. Siapa orang-orang mukmin? Orang-orang mukmin yang dimaksud adalah yang sudah dipastikan oleh Allah bahwa mereka beriman. Sehingga maknanya, dan mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin itu sudah tertentu. Yang Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka lah orang mukmin yang hakiki. Siapa? Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in di antaranya. Dan kemudian yang berikutnya, dan kemudian yang berikutnya, dan siapapun yang mengikuti jalannya para sahabat, maka mereka lah ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka lah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah sebutkan ulaika humul mu'minuna haqqa setelah menyatakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ini isyarah ila man? Lil muhajirin. Kemudian menyatakan walladzina awaw wa nasaru. Isyarah ila man? Al ansar. Tabawwa uddar. Setelah itu Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqa. Baik. Berarti apa kaitannya dengan bab siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia merusak di muka bumi. Dan pengerusakan yang dilakukannya lebih besar daripada mereka-mereka yang merusak dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan terancam dengan ancaman yang paling mengerikan di dunia dan yang paling mengerikan di akhirat, yaitu kesesatan di dunia dan jahannam di akhirat. Qala al-musannif rahimahullah wa qawlihi afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Dan siapa yang paling baik dari Allah hukumnya? Liqaumin yuqinun, bagi mereka-mereka yang yakin. Bagi mereka yang yakin, bagi mereka yang beriman, tidak samar, tidak ragu bahwa tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi hukman? La ahad. Enggak ada siapapun yang lebih baik hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pertanyakan, apa hukum al-jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Qala Ibnu Katsir rahimahullah yunkiru ta'ala ala man kharaja an hukmillahi ta'ala al-mustamil ala kulli khair. Allah mengingkari siapa-siapa yang keluar dari hukum Allah yang mengandung segala kebaikan dan melarang segala kejelekan, kemudian adala ila ma siwahu, ditinggalkan dan kemudian cenderung kepada yang selainnya, minal ara'i wal ahwa'i wal istilahati allati wada'aha ar-rijalu bila mustanadin min syari'atillah. Allah mengkhabarkan orang-orang yang keluar dari hukum Allah yang paling adilnya, yang paling sempurnanya, justru mereka berpaling dari itu kepada perkara-perkara yang merupakan ra'yu, pendapat manusia. Wal ahwa, hawa nafsu, hawa nafsu. Wastilahat, atau wal istilahat, allati wada'aha ar-rijal, dan istilah-istilah yang diletakkan oleh manusia. Kaedah-kaedah yang diletakkan oleh manusia. Seperti kawaid filsafat, kaedah-kaedah filsafat. Kalau begini itu harusnya begitu, kalau begitu harusnya begini. Kita akan tanyakan, itu kaedahnya siapa? Man qa'adaha. Mereka enggak bisa menjawab. Kalau mereka menjawab, mereka membuka dirinya bahwa saya nabinya adalah Plato. Siapa yang bikin kaidah? Yang bikin kaidah adalah Plato, Aristo, Freud, dan lain-lain. Tokoh-tokoh filsafat. Semuanya orang-orang kafir Yunani. Nah, ini kaidah dari Rasulullah, kaidah dari Allah. Kemudian kalau ingin bantah dengan kaidah-kaidah dari haula Yunaniun, barakallahu fikum. Bila mustanadin min syariatillah, yang tidak bersandar dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kana ahlul jahiliyah. Berarti keadaannya keadaan jahiliyah. Yahkumuna biha minal jahalati wadzalalat. Mereka menghukum dengannya pada perkara-perkara jahalat wadzalalat. Kebodohan-kebodohan mereka. Kesesatan-kesesatan mereka. Mereka putuskan dengan apa? Biha. Kemana dhamirnya kembali? Iya. Dan ara wal ahwa. Ra'yu-ra'yu mereka sendiri, pendapat-pendapat mereka sendiri, atau istilah yang mereka sudah pegang kuat-kuat. Padahal bukan dari Quran, bukan dari sunnah. Khonibdina azakumullah. Perhatikan. Zaman jahiliyah dan zaman Islam, apa perbedaannya? Perbedaannya di sini sudah ada Quran, sudah ada sunnah. Wa hadha min indillahi ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sudah sempurna kalimat Allah, hukumnya sangat adil. Demikian pula semuanya menuntut atau memberikan kejujuran, beritanya juga semua benar. Pasti. Kalau kalian di zaman Islam meninggalkan Quran wa sunnah dan kemudian kembali pada ara, kembali pada ahwa, kembali pada qila wa qala, kembali kepada istilahat annas, maka ini sama dengan jahiliyah, belhum adal. Samanya mana? Dan adalnya di mana? Samanya ketika tidak ada Quran, tidak ada sunnah, mereka mencari-cari dengan akal mereka. Maka mereka pakai ara. Mereka pakai ahwa. Dan mereka pakai kaedah-kaedah atau istilahat yang sudah mereka sepakati. Baik. Karena memang belum datang, belum diutus Rasulullah SAW, masanya masa fatrah ketika itu, maka mereka yatakhabbatuna khabta ashwa. Mereka nabrak sana nabrak sini, berjalan dalam keadaan tanpa petunjuk, tanpa arah. Kemudian datang Islam, terbimbing mereka. Artinya barakallahu fikum, bahwa al-ara wal-ahwa aqlun fahasib, akal murni tanpa bimbingan Quran dan Sunnah tidak akan mampu mencari kebenaran. Akal saja tidak mampu mencari kebenaran. Harus dibimbing dengan Quran dan Sunnah. Sekarang sudah ada Quran dan Sunnah. Mereka masih pakai ara dan ahwa dan istilahat dalam keadaan ada Quran. Dalam keadaan ada Sunnah. Maka kita akan katakan bahwa kamu ini hukum-hukumnya hukum jahiliyah. Karena sama dengan jahiliyah. Ketika belum datang Quran, belum datang sunnah. Sama dengan jahiliyah, sebelum datangnya hujjah, sebelum datangnya bayan, bayinat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, afa hukmal jahiliyati tabyabun, apakah hukum jahiliyah yang kalian cari? Sekarang sudah ada bimbingan dari Allah. sudah diutus Rasulullah. Apakah kalian mencari hukum al-jahiliyah? Apa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Waman ahsanu. Mana yang lebih baik daripada Allah minallahi hukman? Siapa yang lebih baik daripada Allah hukumnya? Tidak ada. Mereka itu sudah kenal sesungguhnya. Nama Allah mereka kenal. Mereka sering menyebutkan bismikallahum. Tapi mereka membesar-besarkan pendapat-pendapat mereka lebih kuat daripada apa yang mereka pernah dengar dari hujjah. Hawa nafsu mereka. Maka saya katakan balhum adal, bahkan mereka lebih sesat dari jahiliyah, karena jahiliyah masih dimaklumi, belum turun ayat Al-Quran dan belum datang Rasul. Sekarang sudah datang Rasulullah SAW membawa ayat Allah SWT. Berarti min ba'di ma tabayyana lahul huda, berarti sudah jelas bimbingan dari Allah SWT, tapi dia cari yang lain. Maka Allah tegur dengan keras, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma. Apakah kalian cari hukum-hukum masa lalu lagi, hukum jahiliyah? Padahal tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah. Sekarang sudah datang hukum Allah. Kembali pada kitab. Kama yahkumu biha. Hukum jahiliyah dengan ara, dengan hawa, dengan berbagai macam istilah-istilah mereka, mereka bikin-bikin sendiri. Sebagaimana bangsa Tartar. Yahkum biha Tatar minas siyasiyatil ma'khudah an Genghis Khan. Seperti bangsa Tartar yang mereka ambil hukumnya dengan hawa dalam masalah politik mereka, al-ma'khudah an Genghis Khan, yang dikenal dengan Genghis Khan di sini. Alladhi wada'a lahum kitaban majmu'an, yang dia bikin kitab khusus terkumpul di dalamnya majmu'an min ahkam, di dalamnya ada hukum-hukum, ada aqisah, qiyas-qiyas, tentunya qiyas-qiyas akli. Kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Qiyas-qiyas akli. Min syara'i' syatta, yang mereka kumpulkan dari sekian macam syariat-syariat. Wa fiha katsirun min ahkami akhadaha an mujarrad nadarihi. Dan di dalamnya banyak sekali hukum-hukum yang diambil hanya dari pandangan dia pribadi. Pandangan siapa? Genghis Khan. Wa sara fi banihi syar'an. Akhirnya kitab tersebut diwariskan pada anak-anaknya sebagai syariat yang harus dipegang. Yuqaddimunahu 'ala hukmil kitab aw hukm bi kitabillah wa sunnati rasulih. Mereka jadikan sebagai hukum yang lebih diutamakan daripada hukum Al-Qur'an dan sunnah. Ya tentunya. Wa man fa'ala dzalik, siapa yang melakukan hal demikian? Fahuwa kafirun, maka dia kafir. Yajib qitaluhu, wajib diperangi. Hatta yarji'a ila hukmillahi wa rasulih, sampai mereka mau kembali pada hukum Allah dan Rasulnya. Fala yuhkam bisiwahu fi qalilin wala katsir, maka tidak boleh berhukum atau dihukumi dengan selain itu sedikit maupun banyak. Barakallahu fikum. Qauluhu, ucapannya dalam ayat, waman ahsanu minallahi hukma, istifhamun inkariyun, ini adalah pertanyaan pengingkaran. Kalau pertanyaan pengingkaran itu tidak menghendaki jawaban, tetapi terkandung makna pernyataan. Bentuknya pertanyaan, tetapi maknanya pernyataan. Tidak ada yang lebih bagus hukumnya daripada hukum Allah SWT. Itu maknanya. Wa man ahsanu minallahi hukma. Apa maknanya? Apa ada yang hukumnya lebih baik dari Allah? Ya, tentunya tidak ada. Maknanya tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah SWT. Hada istifhamun inkari. Aila hukma ahsan min hukmihi ta'ala. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadal qadr. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahum bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana menyembelih hewan kurban sebelum salat Id? Karena ada suatu kejadian kambing tersebut hampir mati. Apakah daging tersebut masih daging kurban atau daging biasa? Daging biasa. Syatuka syatu lahmin. Yaqadarullah wa ma syaa fa'al. Yang jelas innamal a'malu binniyat. Dia sudah niat. Mudah-mudahan Allah kasih pahala dengan niatnya. Barakallahu fikum. Tetapi syatuka syatu lahmin. Naam. Wallahu ta'ala alam.